Kita ketika masuk ke kuburan gak ada yang ikut, istri kita juga gak ikut, anak juga gak ikut, cuma nangis aja. Bapak mau kemana, bapak? Bapak mau kemana? Bapak mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke sono, ke alam barja. Ikut yang lewat, agak mau. Saya nangis di atas kuburan, mau ikut gak mau. Gak mau, istri kita gak ikut ke kuburan, anak kita gak ikut ke dalam, teman kita gak ikut, guru kita gak ikut. Yang ikut dengan kita adalah amal kita. Masya Allah. Gak ada yang ikut, dunia gak ikut, teman gak ikut, saudara gak ikut. Yang ikut adalah amal perbuatan kita. Bahagia betul kita ketika masuk ke kuburan. Di alam barzah ada yang nemenin. Masya Allah, gantengnya luar biasa. Di samping ganteng, wangi. Kita tanya, ini siapa sih, ganteng amat, wangi amat? Wah, kamu kayak gak kenal aja, ini kan teman kamu. Rasanya di SPT kadang-kadang yang begini. Dulu paling ganteng juga Ustaz Nawawi, Ustaz Munir, kayak gitu. Gak pernah nyukur lagi Ustaz Munir mah. Ya dia ngomong ya begitu. Ya Allah, gak keburu, zikir melulu katanya. Nah, ini siapa? Ini temanmu, siapa sih? Sholat, puasa, zakat, haji, tahajud, sedekah, duha, pengajian-pengajian, ngaji. Nah ini saya, Masya Allah. Jangan takut, ntar ada yang mau nanya. Malaikat munkar nakir, tenang, saya yang akan menjawab. Ya Allah, mantapnya luar biasa. Hanya itu yang ikut sama kita, yang ikut dengan kita. Nah, kalau kebetulan amal kita jelek, kita masuk ke kuburan, kan masuk aja. Masuk kita ke kuburan, saudara gak ikut ke kuburan, istri kita gak ikut, anak kita, abang lagi teman kita, musuh kita apa lagi, kagak ikut. Yang ikut amal kita. Selesai dikubur, talqin, pulang semua, amal kita muncul. Hey, Pendi, bangun. Bangun. Bangun. Ini siapa? Siapa siapa? Ini kan temen di mana? Suka di mana di mana? Enggak, saya gak punya teman kayak gini. Dulu minimal kan kayak siapa ya? Nah, ini mah kok jelek amat. Nih, dengerin ya, dengerin. Dulu lu waktu gonceng si Mbak, waktu teteknya digitu-gitu itu dia. Oh, inget dah. Oh iya, gak usah diterusin, gak usah diterusin, terusin. Gua terusin dong. Ya. Dulu waktu nonton Lenong si itu yang sono yo, yang orang sepatan suka hobi nonton Lenong, siapa itu? Tuh kan bener kan. Nah ini gua, lu kan bukan sekedar nonton, lu main dadu kan di situ. Nah ini gua kalah melulu lagi mainnya, main toprok. Nah, ini gua nih. Nah ini main judi, kemudian apa namanya berzina dan lain sebagainya, diwujudkan menjadi aku. Nah lu adalah temenmu. Dan bukan sekedar di sini terus. Nanti di masar gue ikut terus. Ah, lu jangan ikut. Enggak, gue ikut terus. Di masar nyebrang di jembatan Siratul Mustaqim, gue ikut terus. Waduh, gue celaka. Emang lu mah celaka, Blon. Ntar juga ntar nih ada yang mau nanya malaikat munkar nakir, gue gak tahu jawab. Malu kalau lu bisa jawab, jitu dah. Ini gak bakalan bisa, di bodem lu. Wah jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu, gimana orang sholat kagak apa kagak lu. Udah kita dihina di situ. Nah ingatlah pikiran kita kesana. Jangan terlalu memikirkan duniawi, jangan terlalu memikirkan yang aneh-aneh dan yang bukan-bukan. Ini kita di dunia hanya mampir. Besok kita masuk ke liang lahat. Hanya sampai di bibir kuburan orang nganter. Yang ikut amal kita. Perbaikilah amal kita bagi yang belum baik. Tambahlah amal kebaikan kita bagi yang sering melaksanakan amal baik. Selanjutnya terus seperti wali-wali Allah. Makin haus berzikir, makin haus baca Quran, makin haus tafakur, makin haus terus bertadarruk. Saking apa? Mengingat-ingat ke sana, mengingat ke alam sana. Nah, nanti kita berhadapan dengan neraka, ngeri kita. Sekarang aja berhadapan dengan kebakaran kita takut. Berhadapan dengan apa namanya api takut kita. Nanti di neraka api itu 1000 tahun merah, 1000 tahun putih, 1000 tahun hitam, 1000 tahun lagi kuning. Coba itu bagaimana? Yang akan dibakarnya orang yang kayak gini-gini. Harus 1000-an tahun yang kayak gini-gini dibakar, dipanggang. Kan kenapa kreditan gak beres lu, pandang lu, awas lu. Ini hati-hati sekarang, tretet-trotot ke sana jadi api lu. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Nah, tetapi nanti neraka ada yang ampun. Huribatin nar, neraka minta ampun, enggak mau membakar. Bagi siapa? Ala ainin damiat, bagi mata yang sering mengeluarkan air mata, nangis tengah malam. Malam nangis, ya Allah, ya Rabb. Kenapa nangis? Orang sebatan juga banyak kan yang nangis kalau melebaran. Neng, kenapa nangis? Belongku beli sundal. Nangis, nangis blon itu mah. Lu kenapa sudah nangis lu kan? Saya kok belongku beli ini, ngomong-ngomong. Ini juga suka nangis. Kenapa Pak Haji nangis? Kenapa sih Pak Haji nangis? Diomelin jahe. Diomelin jahe aja nangis. Pelet. Pelet punya. Kita mah nangis yang begitu-begitu aja. Anak gak naik sekolah nangis. Kita apa namanya mau lebaran kurang fasilitas, beli ini beli itu nangis. Kemudian anak kita enggak naik pangkat, nangis. Kita dagang rugi, nangis. Urusannya begitu-begitu, bukan nangis itu. Nangisnya bagaimana? Ala ainin dami'at min khasyatillah. Mata yang sering mengeluarkan air mata, yakni nangis di malam hari karena takut kepada Allah. Neraka bilang, saya tidak sanggup untuk melahap orang tersebut sebab pernah meneteskan air mata saking takut kepada Allah. Neraka tahu itu. Neraka itu tahu. Nah, kita bangun jam 1. Kemudian mandi, wudu, sholat. Di kamar sendirian, terus mungkin megang remote bikin kayak gitu. Bukan nangis blow on itu mah. Megang remote. Maksudnya orang kesekatan lo begitu. Ada bang. Ini sekarang makan begini, Pak Haji Ilyas. Dulu Pak kita, Pak Haji Ilyas, ya. Kalau yang namanya jam 1, jam 2, perasaan sepi. Sekarang mah di sepatan jam 1, jam 2, waduh. Atau anak-anak pasti pada ngobrol di luar. Di dalam juga kelihatannya aja sepi. Di kamar ini lagi nyetel internet. Di kamar ini lagi nyetel Oppo. Oppo itu apa ya, Pak? Ya, internet juga. Kamar honor sama. Pada diem, padahal mah sama-sama lagi pada maksiat. Dulu mah anak kita di kamar kita senang, Masya Allah anak di kamar tenang kita. Sekarang anak di kamar jangan tenang dulu. Weh, salah mencet susu keluar. Anak ya. Ya Allah, ya Rabbi, ini akhir zaman. Jadi kita, anak kita di rumah kita juga apa namanya senang, tapi di balik senang teliti dulu. Sebab permainan-permainan Masya Allah Karim. Nah, itulah kata Kanjeng Nabi, neraka tidak siap untuk melahap bagi seseorang yang pernah meneteskan air mata. Ala ainin damiat, mata yang pernah meneteskan air mata, yakni nangis min khasyatillah. Malam hari kita tafakur, ya Allah, ya Rabb, Engkau menciptakan aku, ya Allah, tetapi kenapa saya tidak sadar bahwa aku adalah ciptaanmu, sehingga semau-maunya aja, ya Allah. Inilah dari merasa gue dan semau-maunya, ini adalah dosa yang paling besar kepadamu, ya Allah. Dari dosa itulah, ya Allah, saya akan dibakar olehmu, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, maafkan dosa saya, berikan magfirah, ya Allah. Mata saya, telinga saya, hidung saya, jangan dari tahun-tahun yang dulu, dari pagi tadi aja, ya Allah, berapa maksiat yang masuk ke mata, berapa maksiat yang masuk ke telinga, berapa maksiat yang masuk ke lidah, berapa maksiat yang masuk ke perut, berapa maksiat yang ada di tangan dan di kaki, ya Allah. Barangkali kalau besok saya mati kemudian tidak mendapatkan ampunanmu, ya Allah, saya akan dibakar oleh nerakamu, ya Allah. Saya takut dengan nerakamu. Jangan pun masuk neraka, api rokok saja saya tidak kuat. Ya Allah, dengan demikian, dengan kegagahanmu dan menciptakan neraka yang begitu dahsyat, saya takut kepadamu, ya Allah. Dengan takut kepada Allah, meratap kita mengingat-ingat dosa yang akan menjadikan siksa Allah. Kita takut kepada Allah sampai meneteskan mata, neraka tidak akan melahap kita. Maka ulama-ulama berupaya, berusaha menjauh dari dunia, menjauh dari pemerintah, menjauh dari masyarakat. Maksudnya menjauh bukan lari, perasaan aja. Sebab tidak mungkin kita hidup di dunia tidak bareng dengan dunia, tidak mungkin. Tapi berperasaan, biarkan mereka datang, tapi saya denganmu, ya Allah. Biarkan polisi datang, tapi perasaan saya denganmu, ya Allah. Biarkan masyarakat datang, perasaan saya denganmu, ya Allah. Biarkan macam-macam datang, itu mah urusanmu, ya Allah. Tapi perasaan saya denganmu, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Meneteskan air mata, neraka tidak siap untuk melahap. Usahakan coba malam ini, jam 1, jam 2, nanti wudhu, sholat. Coba gue mau nangis, bisa gak nih? Kayak kiai tadi nih. Hei badan, lu gua bonggol ya. Kalau enggak nangis, awas nih. Ada bodom di sini nih. Sebelum apa-apa gua bodom dulu aja biar nangis. Nangis, yes, biar nangis. Kalau belum bisa nangis, kata Kangjeng Nabi, tabaka. Nangis-nangisan dulu. Makanya di kampung Melayu mah suka kalau ada Cina mati suka bikin nangis kan? Pakai apa? Pakai bawang tuh, tahu aja kan? Pakai bawang itu. Apa salahnya kita juga malam hari siap pakai bawang? Gini-gini. Ntar istrinya kan ngintip lagi ngapain bang? Wow, ngintip aja lu. Gue lagi bikin nangis, kagak mau nangis. Gimana? Pakai apa bang? Pakai bawang. Ntar saya bonggol aja ya bang ya. Tuh, bikin nangis susah. Itu bukan perasaan. Spontan. Orang yang udah lihe itu spontan, kayak orang yang mendapatkan kepedihan, spontan nangis. Kita lagi tenang-tenang begini, pas baca SMS, Bang Munir, saya kasihmu selama ini jalinan kasih kita telah kita jalin 2 tahun, tetapi apa yang terjadi, saya telah dijodohkan oleh orang tua saya, dengan demikian kini saya sampai saat ini cinta saya kandas. Selamat tinggal ya Bang Mun. Putus cinta mah gampang nangisnya. Ya Allah, kalau nonton TV kreditan, nasihat yang lain-lain gak pernah kita nangisi. Ku goblok kurang sepatan. Blow on kurang sepatan. Emang-emang bajah-bajah tolol semua ini. Gak pernah nangis. Urusan cinta mah kalau putus nangis, urusan dagang kalau rugi nangis, dan lain-lain sebagainya. Urusan maksiat gak pernah kita tangisi, besok mati rasain lu.